إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزكم وأعزكم الله kita lanjutkan membacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada keterangan beliau tentang dalil hadis yang pertama dalam bab ini dari hadis Anas. Maka kata Syekh selanjutnya, والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل. Kemudian dibawakan contoh oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang seseorang yang taat dalam beragama, yang dia melewati seseorang yang bermaksiat dari kalangan Bani Israel. Wa yaqul, dia katakan kepada orang yang bermaksiat ini, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Atau dia mengatakan ketika melihat orang yang bermaksiat ini, dia katakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Qala Allahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang taat ini, man dalladhi yata'ala alaiya alla aghfira li fulan, siapakah orangnya yang telah bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, qad ghafartu lahu, bahkan aku telah mengampuni dosa-dosanya, wa ahbattu amalan, dan justru aku telah menggugurkan amalan. Subhanallah. Ini adalah peringatan bagi kita, teguran bagi kita, agar jangan kita memvonis seseorang selama hayat masih dikandung badan dia, selama ruh masih ada di tubuhnya. Maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mencela seseorang karena kemaksiatannya, karena nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memujinya dengan hal yang serupa. Fayajib alil insan ayam sikal lisan, maka wajib bagi setiap insan untuk menahan lisannya, mencela kemaksiatannya. Mengingkari kemaksiatan boleh, tetapi kalau mencela seseorang karena kemaksiatannya, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Nah, li'anna zallatahu 'adzim, karena ketergelinciran lisan ini sangat besar, bahaya sekali. Thumma inna nushahid aw nasma', karena kita pernah melihat atau kita pernah mendengar, qauman kanu min akthari ibadillahi wa ashaddihim, yang mereka dahulunya adalah akthari ibadillah, orang yang paling kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari hamba-hamba Allah ta'ala, wa ashaddihim adawatan, bahkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam, wal muslimin, inqalabu awliya'an lillah, justru mereka menjadi wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza kana kadzalik, kalau demikian kondisinya, jika demikian kenyataannya, falimadza nastad'i rahmatullah min qaumin kanu uta, kalau demikian mengapa kita menganggap jauh rahmat Allah tabaraka wa ta'ala dari satu kaum yang mereka dianggap buta, dianggap zalim, dianggap mutakabbir, dianggap sombong, dianggap menentang, penuh dengan kemaksiatan. Nah, kenapa kita tidak mendoakan kebaikan rahmat baginya? Wa ma damal insan lam yamut fa kullu syai'in mumkin. Ini kaidah. Maka selama insan itu belum mati, maka segala sesuatunya masih memungkinkan. Semuanya masih bisa memungkinkan. Kama annal muslim nasallahu al-himayah qad yazighu qalbuhu. Sebagaimana seorang muslim kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala penjagaannya. Qad yazighu qalbuhu, terkadang hatinya dia menyimpang. Lamma kana fihi min sariratin fasidah, disebabkan oleh apa yang tersembunyi, yang tertanam di dalam dadanya dari kerusakan-kerusakan, dari penyakit-penyakit hati. Fal muhim, maka yang terpenting kata Syekh, an hadzal hadis, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita, yajib an nattakhidha ibratan lil mu'tabir, wajib bagi setiap al-mu'tabir, bagi setiap orang yang mau mengambil pelajaran, untuk mengambil pelajaran dari kisah ini, di mana Nabi SAW ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala ketika Nabi SAW mengatakan kaifa yuflihu qaum syajju nabiyahum, bagaimana satu kaum itu akan beruntung. Kenapa? Karena ucapan Nabi doa, ucapan Nabi doa, dan doanya Nabi SAW makbul. Maka apa? Ketika Nabi SAW mengatakan bagaimana mungkin satu kaum itu akan beruntung ketika mereka melukai Nabi mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka, menegur Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, maka yajib an nattakhid ibratan lil mu'tabir fi annaka la tastab'id rahmatullah min ay insanin kana asiyan. Wajib bagi seorang insan, bagi setiap insan, untuk mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh menganggap jauh rahmat Allah dari orang manapun juga, dari siapapun juga, sekalipun dia bermaksiat dengan kemaksiatan apapun juga. Selama apa? Selama dia belum mati, selama kehidupannya masih ada, kita masih berharapkan kebaikan, mengharapkan kebaikan. Nah, jangan kemudian kita menganggap sudah ini orang ikhlas, sudah alunar, penduduk neraka dan sebagainya, atau bahkan doakan dengan doa kejelekan. Nah, dan seterusnya. Qawlu fanazalat, kemudian sabda Nabi SAW atau ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan fanazalat alfa li sababiyah, fa-nya di sini adalah fa li sababiyah, wa alaihi fayakunu sababun nuzuli hadhil ayah hadzal kalam. Maka berdasarkan ini, sebab turunnya ayat ini oleh karena ucapan Nabi SAW yang demikian, yaitu kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahu syajju wajha nabiyihim, bagaimana suatu kaum ini akan beruntung ketika mereka melukai wajah nabi mereka alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis berikutnya dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما, dan di dalam sahih juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam sahih Bukhari, annahu sami'a Rasulullah SAW alaihi yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', apabila beliau bangkit dari rukuknya, apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, fi rakaatil akhirah, di rakaat terakhir, minal fajr, dari salat subuh. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam membacakan doa kunut. Kunut nazilah yang berupa laknah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, kutuklah fulan dan fulan. Ba'dama yaqul, yakni setelah Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, ini ucapan ini dibacakan oleh Nabi SAW ketika mengangkat kepalanya dari ruku dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, di sini ada faedah fiqhiyah sesungguhnya, namun bukan di sini babnya, tentang ucapan sami'allahu liman hamidah, kapan diucapkan, kemudian ucapan Rabbana walakal hamd dengan penambahan waw ataupun tanpa waw, bisa merujuk pada kitab-kitab fiqhiyah insyaAllah ta'ala. Fa'anzalallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu tentang hal itu sedikit pun. Nah, maka kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, qawlu wa fihi ay as-sahih, dan disebutkan juga di dalamnya, maksudnya itu adalah di dalam sahih Bukhari, qawlu idha rafa'a ra'sahu minal ruku' fi raka'atil akhirah minal fajar. Apabila Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat terakhir dari salat fajar, qayyada makana du'a min as-salawati bil fajr. Di sini Anas, di sini Umar ibn Umar radhiyallahu anhuma mengkaitkan tempat dibacakannya doa. Ini disebutkan dengan spesifik, menyebutkannya secara spesifik di dalam hadis ini, bahwasanya tempatnya berdoa dalam doa kunut adalah ketika kepala sudah mengangkat dari ruku dan setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, di rakaat terakhir dari salat fajar. Nah, wa makanuhu min ar-raka'atil bil akhirah, dan tempatnya adalah di rakaat-rakaat terakhir. Di rakaat-rakaat terakhir. Nah, wa makanuhu min ar-raka'ah bima ba'da raf'i min ar-ruku'. Dan tempatnya adalah dari rakaat tersebut adalah setelah bangkit dari ruku'. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang afdal, yang lebih utama adalah membaca kunut setelah bangkit dari ruku'. Nah, demikian. Adapun apa yang dibaca sebelum ruku, maka ini adalah amalan sunnah, tetapi jarang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, yang afdal adalah dilakukan setelah bangkit dari ruku, di rakaat terakhir. Nah, bukan di rakaat yang pertama atau di pertengahan dan seterusnya, tetapi di rakaat yang terakhir. Qawlu yaqulu Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Kemudian Nabi SAW membacakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah, kutuklah fulan dan fulan. Al-la'nu, makna la'an sendiri, makna kutukan itu sendiri adalah at-tard wal iba'ad an rahmatillah. At-tard, terusir, wal iba'ad, dijauhkan, an rahmatillah, ini makna daripada kutukan. Ay ab'idhum an rahmatillah, an rahmatik, watridhum minha. Maksudnya adalah jauhkan mereka dari rahmatmu ya Allah, dan usirlah mereka dari rahmatmu. Nah, qala wa fulan wa fulan, di sini disebutkan kepada fulan dan fulan. Bayanahu fi riwayat tsaniyah, dijelaskan di dalam riwayat yang kedua, dalam riwayat yang lain, Yang disebutkan dalam riwayat kedua, wa fi riwayah, ini di dalam matan disebutkan, wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Haris bin Hisham fa nazalat laisa laka minal amri syai. Nah, maka dalam riwayat yang kedua disebutkan yad'u ala Safwan, yad'u ala, kalau da'a ala itu maknanya adalah mendoakan kejelekan, kalau da'a ila itu maknanya adalah mengajak. Iya, da'a ila itu maknanya mengajak, kalau da'a li itu berarti mendoakan kebaikan. Tiga lafaz yang berbeda maknanya. Iya, bedanya tipis. Da'a sama-sama da'a, sama-sama yad'u, da'a yad'u, tetapi lawannya apa atau temannya apa di situ? Apakah ala, apakah ila, atau li? Ya. Kalau da'a ala berarti mendoakan kejelekan. Kalau da'a li berarti mendoakan kebaikan. Kalau da'a ila berarti mengajak. Nah, ini indahnya bahasa Arab. Ya. Baik, dengan satu lafaz tetapi bisa bermakna apa berbeda-beda maknanya. Baik. Nah, tergantung dari idiomnya. Kalau yang pernah belajar grammar Arab, apa Inggris, ada di situ idiom namanya. Idiom itu sebuah kata yang memiliki makna berbeda ketika dia berteman dengan siapa, kawannya siapa. Iya, begitu. Iya. Nah, maka di sini dikatakan oleh Syekh Ibn Syekh Islam Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan yad'u ala Safwan bin Umayyah, mendoakan kejelekan kepada Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr, kepada Suhail bin Amr, wal Haris bin Hisham, kepada Haris al-Haris bin Hisham, fa nazalat laisa laka minal amri syai', maka turunlah ayat ini. Nah, maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wafulanan wafulanan bayanahu fi riwayat tsaniyah, maka diterangkan maksudnya fulan dan fulan ini dijelaskan di dalam riwayat yang kedua, annahum Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Haris bin Hisham, tiga orang ini yang dikutuk oleh Rasulullah SAW dalam keadaan mereka dahulunya adalah akfar ibadillah, manusia yang paling kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wa asyadduhum, bahkan asyadduhum adawatan, paling memusuhi Rasulullah SAW. Ya subhanallah, sampai-sampai Rasulullah SAW berprasangka buruk terhadap tiga sahabat ini, terhadap tiga sahabat ini. Kenapa? Karena memang dulunya orang yang paling kufur sahabat, tiga sahabat ini orang yang paling kufur, yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Maka apa? Qawlu ba'dama yaqul, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd ay yaqulu dhalika idza rafa'a ra'sah, ini maksudnya adalah Rasulullah SAW membacakan doa laknat tersebut apabila beliau telah mengangkat kepalanya, waqala, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd qauluhu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai', kemudian Allah turunkan ayat ini. Huna qala fa anzala, di sini disebutkan dengan kalimat fa anzala dengan fa sababiyah. Ya, fa anzala dengan fa sababiyah. Wa fil hadis sabit, sedangkan dalam hadis yang lalu qala fa nazalat, disebutkan dengan lafaz fa nazalat dengan fa sababiyah juga. Wa kulluha bil fa, yang semuanya dengan fa sababiyah. Artinya apa? Kalau semuanya dengan fa sababiyah, wa ala hada yakunu sabab nuzulil ayah da'watun nabi sallallahu alaihi wasallam ala haula. Berarti berdasarkan ini, sebab turunnya ayat ini adalah karena doanya nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan kejelekan bagi mereka-mereka tiga sahabat ini. Ya. Baik. Wa qawluhu kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wala mani'a an yakuna linuzulil ayah sababat. Sedangkan pada riwayat sebelumnya disebutkan apa? Justru ayat tersebut asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut adalah apa? Karena ucapan Nabi, bagaimana suatu kaum itu akan beruntung, ya, kalau mereka melukai Nabi mereka. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, la mani', tidak ada penghalang, tidak mengapa, ayakuna linuzul ayat sababan, satu ayat sebab turunnya karena dua kasus. Ya, jadi tidak mengapa satu ayat asbab nuzulnya karena beberapa kasus, kadang dua, kadang tiga, ya, tidak mengapa yang demikian. Jadi tidak mesti satu ayat itu asbab nuzulnya karena satu kejadian, bisa jadi karena beberapa kejadian, ya, baik, demikian. Waqad aslama ha'ula'i salazah, dan ketiga sahabat ini telah masuk Islam setelah itu, ya, setelah didoakan kutukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bayangkan, setelah didoakan apa? Kutukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, disebutkan ini, Allahumma al'an, ya, apa, sebutkan namanya fulan di sini. Nah, maka kata Syekh, waqad aslama ha'ula'i salazah wa hasuna islamuhum radhiyallahu anhum. Maka ketika sahabat ini Sofwan bin Umayyah, Suhail ibn Amr, dan Al-Haris ibn Hisham, ketiga-tiganya masuk Islam dan bagus keislaman mereka radhiyallahu anhum. Maka kata Syekh, fata'ammalil an, perhatikan sekarang, annal adawata qad tanqalibu wilayatan. Subhanallah, terkadang permusuhan itu bisa menyebabkan dia menjadi seorang wali. Subhanallah, yang tadinya dia sangat memusuhi bisa jadi menjadi apa? Teman dekat. Maka benar kata Nabi alaihi salatu wasallam, untuk apa? Ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna ghadibaka yaumama. Cintailah seseorang itu biasa-biasa saja, karena bisa jadi di suatu hari, di suatu hari nanti dia akan menjadi kekasih. Ghadib ghadibaka haunan ma asa ayakuna habibaka yaumama au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bencilah orang itu biasa-biasa saja, jangan berlebihan, karena bisa jadi satu hari dia akan menjadi kekasih. Cintailah biasa-biasa saja, karena suatu hari dia akan bisa menjadi musuhmu. Dan demikian juga sebaliknya, cintailah dia biasa-biasa saja, ya, atau bencilah dia biasa-biasa saja, karena bisa jadi dia akan menjadi kekasihmu nanti. Nah, demikian, ya. Ini, bencilah seseorang itu karena kemaksiatannya, bukan karena sosoknya, sehingga kita membencinya sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Ketika dia tidak melakukan kemaksiatan, kita tidak lagi membencinya. Benci kepada dia ketika dia berbuat maksiat. Setelah dia tidak berbuat maksiat lagi, kita tidak ada kebencian pada dia. Sudah selesai, selesai urusan. Ya, kita hanya benci ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat jelek, itu yang kita benci. Tetapi ketika dia sudah tidak lagi, kita tidak ada lagi kebencian padanya. Selesai sudah. Jangan kita seperti su'afiqah, ya, orang-orang yang tidak mengerti tentang agama ini. Mereka ketika membenci-benci sehabis-habisnya, ya, sampai sedagangan-dagangannya dibenci. Ya. Nah, sahih. Ya. Bukan lagi orangnya, dagangannya, semuanya dibenci. Dari bapaknya sampai anaknya dibenci. Ya. Bapaknya dibenci, anaknya juga ikut dibenci. Sampai apa? Ketika anaknya ingin dimasukkan ke pondoknya, kemudian apa? Bapakmu belajar sama siapa? Sama Ustaz Khatib, misalkan. Ya. Kelas, pergi, pulang. Roh. Ya. Pergi sana. Ya, subhanallah. Ya. Kenapa? Karena kebencian yang tidak didasari dengan ad-din, al-ilm. Ya. Kebencian yang memuncak. Nah, mungkin bisa sampai 7 turunan sudah. Ya. Nah, diurut kebenciannya itu. sahabat siapa? Teman dekatnya siapa? Berarti teman dekatnya juga sama, dibenci. Iya, kamu bergaul sama siapa? Oh, pelanggan kamu siapa? Bulan. Oh, berarti pelanggannya juga sama, dibenci. Semua kena imbasnya. Iya. Orang yang dekat dengan dia langsung dibenci. Ayah, subhanallah. Ini apa? Ini menunjukkan kebodohannya. Nah, baik. Maka ikhwati a'azan wa zikmullah. Ta'ammal al-an, kata Syekh. Perhatikan sekarang. Anal adawah qad yanqad tanqalibu wilayah. Terkadang permusuhan itu bisa menyebabkan dia justru menjadi wali. Kenapa? Li'anal qulubi yadillahi subhanahu wa ta'ala. Karena hati kita itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang menentukan. Iya. Nah, bukan kita yang menentukan. Hati kita itu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Walau annal amra kana ala dhammi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Kalau seandainya urusannya bergantung pada prasangka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sudah berprasangka buruk kepada tiga sahabat ini. Lihat. Labaqiya haula'i 'alal kufur hatta al-maut. Tentu tiga sahabat ini akan tetap di atas kekufuran sampai matinya. Nah, idlau qubilati da'wah alaihim. Yang kalau seandainya dakwah itu diterima, atau ketika dakwah itu tidak diterima oleh mereka, wa taradu anir rahmah, atau waturidu anir rahmah, dan mereka terusir dari rahmah, lam yabqa illa al-adab, tentu tidak tersisa bagi mereka kecuali adab. Walakin an-nabi alaihi salatu wassalam laisa lahu min al-amri syai', akan tetapi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu min al-amri syai', tidak memiliki urusan dalam masalah hidayah, dalam urusan hati seseorang sedikit pun. Ya. Nah, fal amru kullu lillah. Terkadang sebagian kita ikhwan masih ada perilaku-perilaku seperti orang-orang sa'afiqah, yang kalau sudah membenci berlebihan, yang kalau sudah mencintai berlebihan. Ya subhanallah. Ya. Ibta'idu. Jauhkan yang seperti itu, jauhkan. Tinggalkan kebiasaan seperti itu. Ya. Baik. Fal amru kullu lillah. Karena urusan itu, hidayah itu semuanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada hudallahi hadallahu haula'il qawm. Oleh karena ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka-mereka tiga sahabat ini. Wasaru min awliya'illah. Bahkan mereka menjadi para wali Allah. Azzabina an dini. Yang membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ba'da an kanu min a'da'illahil qa'imina diddah. Setelah dulunya mereka sebagai musuh-musuh Allah yang selalu menentang roh Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yamunnu 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari para hamba-Nya. Wa laysa ba'idan min dhalik. Bahkan tidak jauh dari perkara yang seperti ini di zaman sahabat juga. Kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, kisah Usairin Ibn Abdul Ashhal. Ya. Kisahnya Usairin. Ini Usairin dari Bani Ashhal Al-Ansari, Bani qabilah yang dikatakan oleh Nabi SAW min duril Ansar, termasuk dari pilihan kaum Ansar. Subhanallah. Bani Al-Ashhal Abdul Ashhal, Bani Abdul Ashhal ini termasuk dari tiga kabilah Ansar yang terbaik kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi di situ ada Usairin. Ada Usairin yang bernama Amr ibn Sabit ibn Qais radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Haitsu kana ma'rufan bil adawah. Yang terkenal dengan permusuhannya. Saking membencinya kepada Nabi alaihi wasallam, ketika terjadi perang ditinggalkan, tidak diikut sertakan oleh kaumnya, oleh kaum Ansar. Kenapa? Karena ini musuh Nabi alaihi wasallam, musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. ini Usailim ini lamma jaa bihin ar-rasul sallallahu, ketika Rasulullah SAW datang, falamma ja'at wiqat Uhud, maka ketika terjadi perang Uhud, alqallahu al-islam fi qalbihi, Allah masukkan Islam di dalam hati, Allah masukkan keislaman ke dalam hati, padahal apa? Sebelumnya sangat membenci, sampai-sampai perang Uhud itu ditinggal, tidak diikut sertakan oleh kaumnya, kaum Ansar. Kenapa? Karena ini musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, padahal kaum Ansar dikenal sebagai kaum yang menerima Rasulullah SAW, tetapi ini orang membenci Rasulullah SAW, menentangnya, mendustakannya. Nah, maka falamma ja'at wiqat Uhud alqallahu al-islam fi qalbihi duna ay'lama bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi perang Uhud, Allah masukkan keislaman di dalam hatinya tanpa diketahui oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, lihat, sampai nabi kita sendiri tidak tahu tentang keislaman ini. Ya, sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun mengecek kepada kaum Ansar, tahukah kalian tentang Usairim Bani Abdul Ashhal, siapa dia? Kata kaum Ansar, dikatakan Amr. Usairim Bani Abdul Ashhal, baru dikisahkan kisah, ya, dulu orang ini menentang Rasulullah SAW, kami tinggalkan ketika terjadi perang untuk membela Rasulullah SAW, karena dia kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menentang Rasulullah SAW. Nah, dan ternyata ketika terjadi perang Uhud, barulah Allah subhanahu wa ta'ala masukkan keislaman ke dalam hatinya. Dia langsung mengambil pedangnya dan mengambil kendaraannya, kudanya, dan pergi berperang bersama Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Nah, subhanallah. Baik. Wa kharaja lil jihad wa qatala syahidan, maka dia pun keluar berperang, berjihad di jalan Allah. Wa qutila syahidan, dan dia terbunuh sebagai syahid. Nah, falamma intahat al-ma'rakah, maka ketika peperangan itu telah usai, telah berhenti, ja'alan nasu yatafaqaduna qitalahum, mulailah manusia mencari-cari korban-korban mereka. Iya, siapa yang meninggal di antara mereka? Dicari-cari, siapa korbannya? Fa'idha huwa fi akhir ramak, ternyata dia mendapatkan ada di akhir-akhir, di sekumpulan orang-orang yang lemah, orang-orang yang merintih, yang sudah tinggal sekarat, sekaratul maut. Maka apa? Faqalu ma ja'a bika ya fulan, maka kaumnya pun mengenal dia, mana orang ini? Ini musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada apa kok berada di barisan kaum muslimin ini orang? Ada apa di tengah-tengah korbannya kaum muslimin? Maka ditanyakan, ma ja'a bika ya fulan, apa yang menghantarkan kamu di sini wahai fulan? Aja ahadun ala qaumik amraqatan fil Islam, ahadun ala qaumik, apakah kamu membela kaummu atau kamu memang mencintai Islam? Ditanyakan seperti itu. Kenapa? Karena orang ini berada di barisan kaum muslimin, berada di tengah-tengah apa? Korban kaum muslimin. Nah, kemungkinannya cuma dua, ya kan? Berarti dia terbunuh oleh kaum muslimin, dia terluka oleh kaum muslimin, atau justru dia memang korban dari kaum muslimin, kan begitu kan? Nah, maka ditanyakan, ahadatun ala qaumik am raghbatan fil Islam, apakah kamu memang membela kaummu atau kamu memang mencintai Islam? Maka dijawab, qala bal raghbatan fil Islam, bahkan aku mencintai Islam. Subhanallah, lihat. Lihat, orang yang begitu musuh kepada Allah dan Rasulnya, begitu memusuhi, tidak ada yang tahu, bahkan Nabi SAW sendiri tidak tahu kalau orang ini masuk Islam ketika apa? Ketika terjadinya perang Uhud, ketika dikumandangkannya, diumumkannya, kita akan berperang, perang Uhud. Subhanallah. Okay. Barulah Islam datang kepada ke dalam hatinya. Siapa yang menyangka? Siapa yang mengira? Siapa yang tahu hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala? Apakah kita yang menentukannya? Lah, bukan. Maka kita berharap kepada semua orang, selama dia masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, maka kita mengharapkan kebaikan pada dia. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Maka apa? Qala raghbatan fil Islam, justru aku mencintai Islam. Wa inni ashhadu an la ilaha illallah, bahkan aku bersyahadat, bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah. Bahkan beliau mengucapkan syahadat sebelum meninggalnya. Fa akhbiru anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan tentangku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Lihat betapa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menginginkan dirinya apa? Diberitahukan, disampaikan tentang kisahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhu, maka kaumnya pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukannya. Fa qala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa min ahlil jannah. Subhanallah. Dia termasuk dari penghuni surga. Termasuk dari penghuni surga. Bayangkan, tidak pernah berbuat amal saleh sekalipun, bahkan memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah beramal saleh dengan kaum muslimin sama sekali. Subhanallah. Cuma ikut perang satu kali, kemudian menghantarkan kepada kematian. Subhanallah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Huwa min ahlil jannah. Dia termasuk dari penghuni jannah. Subhanallah. Nah. Fahadha rajul, kata Syekh, maka orang ini, lam yusalli lillahi raka'atan wahidah, belum pernah salat satu rakaat pun. Subhanallah, lihat. Belum pernah salat satu rakaat pun. Dari mana? Enggak ada yang tahu. Ketika diumumkan perang Uhud, dia langsung menyatakan apa? Masuk Islam. Dia ambil pedangnya, dia ambil kendaraannya, kudanya. Kemudian dia pergi bersama Rasulullah SAW. Di barisan Rasulullah SAW dan berperang. Dan terbunuh di situ. Subhanallah. Apakah pernah sempat melakukan amal saleh? Lah. Ya. Jangan pernah kita menjudge, memvonis seseorang selama hayat masih dikandung badan. Jangan pernah kita memvonis seseorang. Dia tidak akan pernah dapat kebaikan. Dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Dia tidak akan pernah beramal soleh. Dia merusak. Dia ini dan itu. La la ya ikhwan. Kita diajarkan dengan ilmu. Kita diajarkan dengan din, agama. Nah, kita bukan kaum su'afiqah. Iya. Orang yang tidak mengerti agama. Nah, bukan. Wa ma'a hadza ja'alahu Allah min ahlil jannah. Belum pernah salat satu rakaat pun, tetapi bersamaan dengan ini Allah jadikan dia termasuk dari ahlul jannah. Subhanallah. Siapa yang menyangka ya ikhwan? Siapa yang tahu? Iya. Cuma dengan amalan, satu kali amalan. Subhanallah. Sepanjang hidupnya kufur kepada Allah, kemudian dia cuma berjihad di jalan Allah, dan Allah tentukan dia sebagai ahlul jannah. Subhanallah. Nah, betapa nikmatnya kehidupan dia. Ya. Tidak ada yang tahu. Ternyata kehidupannya adalah kehidupan yang happy ending. Berakhir dengan kebaikan, berakhir dengan kebahagiaan. Siapa yang tahu? Wallahu hakimun yahdi man yasha li hikmatih. Maka Allah adalah hakim yang penuh dengan kebijaksanaan, yang akan membimbing, memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmahnya. Wa yadhillu man yasha li hikmatih. Allah akan menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki karena hikmahnya. Fal muhim annana la nastad'i rahmatullah azza wajal min ayyi insan. Maka yang terpenting bagi kita adalah kita jangan pernah merasa atau menganggap seseorang itu jauh dari rahmat Allah, siapapun juga dia. Siapapun juga dia. Kafirnya, mukminnya, siapapun juga, min afjarin nas sekalipun, min akfarin nas sekalipun, selama ma qayyadil hayat fi jasadih, selama fi apa hayatnya masih dikandung badan, maka kita tidak pernah boleh memvonis seseorang. Nah, kita justru berharap kebaikan. Nah, demikian. Ini ikhwati azani wa sakumullah. Wa naktafi bi hadzal qadar. Nasallahu salam al-afiyah wa nasallahu ayati alana min alladhina yusami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين تفضلوا حبيبكم.